Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin, para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah meskipun larut malam ini sudah dini hari, kita bisa mengistiqomahkan majlis selepas tarawih di Masjid Ar-Raudhah. Pada kesempatan ini saya enggak akan bicara banyak. Tadi saya ada tugas ke desa sehingga waktunya tersita di sana. Di sini saya akan ngomong sedikit, tapi semoga insyaallah barokah. 3 menit, 4 menit atau 5 menit insyaallah barokah. Kita masuk malam 16 Ramadan. Masuk malam 16 Ramadan dan perjalanan waktu ini tidak terasa. Itu sebuah gambaran bahwasannya kehidupan kita setelah Ramadan sampai nanti akhir usia itu ya tidak terasa, cepat gitu. Tahu-tahu kita sudah tua, tahu-tahu sudah punya cucu, ya tahu-tahu sudah pada berangkat, mungkin teman-teman kita sudah ke akhirat sana. Karena itu untuk menyongsong masa tua, kalau kita nyampe, insyaallah nyampe semua panjang umur, fi taatillah sehat afiyah. Untuk menyongsong masa tua tersebut, kita harus mempersiapkan amal soleh sebanyak-banyaknya. Dan amal soleh itu akan menjadi sebuah kenikmatan kalau kita mau membiasakan. Jadi semua harus dibiasakan. Membiasakan itu ya dengan dipaksakan. Anak kita dulu kita paksakan, yo sarapan, yo makan siang. Setelah jadi kebiasaan ya, tanpa disuruh pun mereka sudah tahu ini waktunya sarapan, makan siang, waktunya makan malam. Anak-anak kita biasakan dulu, ayo pakai sandalnya, ayo lepas sandalnya. Tanpa disuruh ya mereka pakai sandal, tanpa disuruh mereka lepas sandal. Nah, kalau kita pengen bisa nikmat menikmati ketaatan, ya dari sekarang kita harus memaksakan diri untuk taat. Maksakan diri untuk sholat qobliyah, maksakan diri untuk sholat ba'diyah, maksakan diri untuk sholat witir, maksakan diri untuk sholat tahajud, qiyamul lail, maksakan diri untuk baca Al-Quran, dan seterusnya. Dengan memaksakan diri itu, nanti lama-lama jadi tidak terasa. Lama-lama jadi tidak terasa. Di antaranya 10 hari terakhir yang akan kita lewati sebentar lagi, kita ini masuk malam 16, setelah itu akan masuk malam 21, 23, 25, 27, dan 29, tidak akan terasa atau Ramadannya akan habis. Sebelum Ramadan itu habis, maka kita harus maksimalkan ibadah kita. Karena di bulan Ramadan ada satu malam yang lebih mulia dari 1000 bulan, yaitu malam Al-Qadar. Untuk mendapatkan malam Al-Qadar, ya kita harus minta. Minta sama Allah agar diberi malam Al-Qadar. Kemudian ya upaya, upaya agar kita layak untuk mendapatkannya. Biar kita layak mendapatkannya, otomatis kita ya menyamakan diri kita dengan orang-orang yang soleh. Meskipun kita belum soleh, diri kita samakan. Contohnya orang soleh banyak sholat, ya kita memperbanyak sholat. Jangan sampai 10 hari terakhir sholatnya justru ngendor, ibadahnya ngendor, ngajinya ngendor. Mentang-mentang udah khatam saya, terus akhirnya enggak ngaji lagi. Jangan sampai seperti itu. Terutama di 10 hari terakhir ini, kalau Rasulullah SAW dulu beliau i'tikaf di masjid 10 hari yang terakhir, ya i'tikaf di masjid perbanyak untuk qiraatul Quran. Rasulullah itu kalau Ramadan SAW tadarus dengan malaikat Jibril satu hari bisa dua kali tadarus Al-Quran. Berarti kita 10 hari yang terakhir ini memperbanyak tadarus Al-Quran. Kalau tadarus itu diperbanyak, insya Allah ya rahmat Allah yang turun akan semakin banyak rahmat Allah yang turun. Nah, makanya akan bagus kalau kita bisa khatam itu bukan sekali dua kali. Kalau bisa khatamnya sampai berkali-kali. Caranya bagaimana? Buat kelompok tadi harus 5 orang, 5 orang, 5 orang. Satu hari satu orang itu baca, duduk bareng baca satu orang satu juz. Kalau 5 orang berarti otomatis sudah dapat 5 juz. 6 hari sekali khatam. Sisa hari ini kita manfaatkan. Membiasakan amal soleh, membiasakan sholat malam, membiasakan qiraatul Quran. Nanti kalau udah selesai Ramadannya, karena udah dibiasakan 1 bulan, seharusnya di luar Ramadan itu akan ringan. Makanya malam hari raya jangan sampai kebiasaan sholat ini hilang. Kebanyakan orang malam hari raya hilang, terawihnya hilang, ya, qiraatul Qur'annya hilang. Nah, kita jangan sampai hilang. Witirnya tetap jalan, sholat malamnya tetap jalan, meskipun tidak 20 rakaat, tapi diambil berapa rakaat, agar nanti tanggal 1, 2, 3 seterusnya, kalau kita mau maksimalkan ibadah kita, kita bisa memaksimalkannya karena sudah terbiasa. Tekon mitresno jalaran soko kulino, itu jadi enak. Ibadah itu juga akan enak nanti kalau udah terbiasa. Jangan sampai sudah 1 bulan latihan, nanti kemudian kita mengendor, kemudian hilang. Jangan sampai seperti itu. Dan yang terakhir, sekedar untuk mengingatkan diri saya sendiri, fenomena menarik yang tadi saya sampaikan di desa, kita itu enggak pernah nunggu azan mungkin, seperti menunggunya azan maghrib di bulan Ramadan. Dan mungkin kita tidak pernah mengatakan azan jangan tiba, seperti apa namanya datangnya azan subuh di bulan Ramadan. Kalau azan maghrib ditunggu-tunggu. Tunggu-tunggu itu apa? Cepat pengen makan. Tapi kalau azan subuh itu jangan datang dulu, jangan datang dulu. Kenapa? Karena kita lagi asyik makan. Makan. Jadi lagi-lagi yang membuat kita itu semangat nunggu azan makan, yang buat kita itu pengen jauh dari azan juga masalah makan. Makanya perlu kita rubah, kita menunggu azan bukan karena mau makannya, tapi kita menunggu azan pengen segera sholatnya. Kemudian fenomena yang menarik lagi, sholat id itu luar biasa, tapi sholat subuh berjamaah itu lebih luar biasa. Justru seringkali sholat subuh di waktu hari raya itu hilang, jamaahnya hilang, tapi sholat idnya bersemangat. Alangkah indahnya kalau dari subuh udah di masjid, kemudian ditunggu sampai sholat id, sehingga subuhnya berjamaah, idnya berjamaah. Tekankan ke subuhnya berjamaah dan idnya berjamaah. Kemudian yang ketiga, seringkali orang kalau masuk hari raya beli pakaian baru. Pakaian baru sunnah, tapi sunnah pakaian baru bukan untuk silaturahim, untuk sholat di hari raya. Anehnya sholat di hari raya tidak pakai yang baru-baru, silaturahimnya pakai yang baru-baru. Ini suatu hal yang kurang pas. Insyaallah besok malam di majlis ini ada khutmil Quran jam 8 malam waktu Indonesia. Kalau yang di Hong Kong mungkin jam 9 di waktu sana, waktu Hakka dan sekitarnya. Silahkan lihat streaming videonya. Yang bisa hadir di sini silahkan hadir. Kita mau nawa itu pengen menjadikan malam itu malam nangis. Pengen bareng-bareng nangis, maksakan diri kita untuk nangis biar hati kita semakin lembut, tidak terlampau kaku. Karena jujur kita ini jarang nangis karena Allah, sehingga hatinya ya kaku. Ya, hatinya kaku. Nangis karena kehilangan motor ada. Nangis karena tuh ditinggal yang dicinta ada. Tapi kalau nangis karena Allah ini sudah semakin langka, semakin jarang. Makanya kita paksakan besok menjadi malam nangis untuk Allah. Nawaitunya seperti itu. Demikian, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.